Karena Syekh Al-Bani mengatakan itu bidah, maka orang yang melakukan ahli bidah. Oh, keliru. Anda salah. Nah, ini masalah-masalah yang memang lahu hazun minan nazar, memiliki sisi pandang yang kuat. Sekarang para ulama tidak boleh ada saling tahzir dalam perkara ini. Tapi tidak boleh kemudian permasalahan ini disamakan dengan kesalahan-kesalahan ihya uttural. Tidak diperbolehkan. Kesalahan ihya uttural wadihah, jaliyah, menyelisih usul manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adapun masalah-masalah fiqhiyah seperti yang kita sebutkan, nah, tidak boleh seorang itu saling tahzir dalam perkara tersebut. Pembahasan secara ilmiah silakan. Nah, namun tahzir tidak diperbolehkan. Adapun kesalahan ihya uttural, apakah kita diam begitu saja? Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang masalah la inkara fi masail al-ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihad. Ini saya sudah jelaskan dalam kitab Menjalin Ukhuwah. Saya menukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Di sana beliau menjelaskan secara panjang lebar bahwa menyebutkan secara mutlak kaidah ini tidak benar. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Kadzalika hinama la yatabayyanu ad-dalil ma'a ahli al-mukhtalifin." Tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihad ketika tidak jelas dalilnya pada salah satu dari mereka yang berselisih. Fa idza tabayyana wajaba al-akhdhu bima qama 'alaihi ad-dalil wa tarku ma khalafa. Apabila telah jelas, wajib untuk mengambil apa yang dibangun di atasnya dalil dan meninggalkan yang selainnya. Nah, lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, mengatakan bahwa ucapan sebagian para ulama la inkara fi masail al-ijtihad laisa ala itlaqihi, kaidah ini tidak secara mutlak. Al-muradu ma yumkin an yujtahada fihi wa ma la yumkin fa fihi al-inkara. Memungkinkan seorang berijtihad maka ada pengingkaran padanya kalau telah jelas dalilnya dari al-kitab was sunnah. Nah, kemudian mereka-mereka ini sebenarnya tidak menjalani kaidah ini kalau mereka benar-benar berjalan di atasnya secara mutlak. Nah, ternyata di sana banyak permasalahan-permasalahan yang para ulama mengingkari orang yang melakukannya, walaupun itu dalam perkara khilafiyah, ijtihadiyah. Nah, apabila telah jelas pada yang kami, seperti masuk di antaranya nikahul mutah. Coba tanyakan sekarang kepada Firanda dan orang-orang yang semisalnya, kalau sekarang ini ada orang yang melakukan nikahul mutah, diingkari nggak? Ditahrir? Atau kita mengatakan ya ini tidak bolehlah saling mengingkari dalam masalah ini? Ya kalau memang itu ijtihadmu, fadhol, silahkan nikah mut'ah sama salafiyah. Nah, karena ini pendapat Anda. Oh iya, saya berpendapat seperti ini karena sebagian para ulama pun membolehkan. Bukan para ulama biasa, ulama senior, Ibnu Jurayz, Abdul Malik, Abdul Aziz, membolehkan nikah mut'ah. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, membolehkan nikah mut'ah. Nah, ada yang menyebutkan bahwa beliau telah rujuk dari pendapat tersebut, namun sebagian menyebutkan bahwa riwayatnya dhaif. Nah, berarti kan termasuk masalah khilafiyah. Berarti tidak boleh mentahdir orang yang melakukan nikah mut'ah. Kita mengatakan harus ditahdir. Dalilnya telah jelas. Dalil yang sahih yang tidak mungkin diingkari dari Rasulullah SAW tentang diharamkannya nikah mut'ah. Sama sekarang tidak ada orang melakukan nikah mut'ah kecuali dari kalangan ahlul hawa, dari Syiah, Rafidah dan yang semisal mereka. Berarti gimana? Tidak ada pengingkaran? tentunya saya tidak mengira mereka akan mengatakan bahwa ini termasuk masalah ijtihadiyah yang tidak ada pengingkaran pada. Menikah tanpa wali, ya, seorang menikah tanpa wali, apakah kita tidak mengingkari, biarkan saja? Nah, kan ada pendapat, sebagian pendapat mengatakan bolehnya. Madhab Abi Hanifah. Nah, bahkan sekarang ini ada sebagian mereka, ya, membolehkan itu dengan alasan hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan la nikaha illa biwali. Itu adalah hadis yang dhaif. Ya Subhanallah, yang mengatakan dhaif hadza ajhal min himari ahli, lebih jahil dari keledainya kalau dia punya keledai. Nah, jahil marah, tidak mengerti ilmu hadis. Nah, tidak mengerti furuqut takhrij, tahqiqul hadis. Seenaknya menghukumi hadis dhaif, berarti dibangun di atas hukum tersebut tidak ada persyaratan. Boleh, ya, seorang wanita, naam, apalagi datang dari jauh, datang ke Jogja untuk kuliah, naam, senang dengan seorang wanita, seorang lelaki, ketemu teman kuliah, ha? Gimana, nikah saja? Nikah tanpa wali, pulang-pulang orang tuanya kaget tuh, sama laki-laki. Allah musta'an. Ustaznya memfatwakan demikian. Ada batil. Harus diingkari. Harus diingkari. Dan dijelaskan bahwa itu pendapat yang batil. Nah, ayyuman ra'atin nakahat bighairi waliyha fanikahuha batil. Batil, batil. Siapa saja wanita yang menikah tanpa walinya, nikahnya itu batil, batil, batil. Nah, harus diingkari. Masih, ya, terjadi gak khilaf di kalangan para ulama? Nah, terjadi khilaf. Sebagian ada yang menghalalkan. Nah, Ibnu Hazm rahmatullahi alaih menghalalkan musik. Dan sekarang kalau ada orang yang mengatakan saya ingin berdakwah lewat musik, diingkari gak? Nah, saya akan terus berdakwah lewat musik sampai mati. Dia tidak hingga ucapan yang seperti itu. Ada orang menghalalkan musik, dia ingkari ya. Nah, ya. Untung-untung saja sekarang banyak orang yang mereka bermain musik tidak mengerti madzhabul ulama, tidak tahu madzhab. Ya kalau dia mengerti khilaful ulama, antum datang mengatakan, ya akhi musik haram. Ada apa yang diharam ini? Masalah ijtihadiyah. Nah, masalah khilafiyah. Tidak boleh dia mengingkari, apalagi mentahdir, tidak boleh. Nah, apalagi kalau itu tetangga, nanti tidur di rumah antum, di sebelah menghalalkan musik, putar lagunya Roma Irama. Nah, nah, diingkari, ya harus diingkari. Nah, ditahdir. Allah musta'an. Jamaah tabligh, diingkari enggak? Sebagian para ulama ada yang mentazkiyah jamaah tabligh. Antum sudah tahu. Abu Bakar Jabir Al-Jazair, penasehat Masjid Nabawi, punya kursi di Haram Madinah, bahkan pernah mengeluarkan kitab, ya, tentang jamaah tabligh. Kalau tidak salah judulnya Al-Qawlul Baligh fi Jamaah Tabligh. Nah, seakan-akan itu bantahan terhadap kitab Al-Qawlul Baligh fi Tahdhir min Jama'ati Tabligh. Mentazkiyah, merekomendasi. Berarti kan masalah khilafiyah. Ya kalau seperti itu keadaannya, terus gimana? Tidak diingkari, tidak ditahdhir, dibiarkan mereka menyebarkan bid'ahnya. Dibiarkan mereka merekrut sekian banyak kaum muslimin dalam keadaan jahil, tidak punya ilmu. Harus diberikan peringatan sampai para ulama menghukum bahwa mereka termasuk di antara 72 firqah min al-firqah al-dhalil al-ikhwan al-muslimun. Nah, terjadi khilaf, terjadi khilaf. Syekh Abdul Rahman Jibrin membela al-ikhwan muslimun, membela Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, ya, sampai beliau membantah Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi karena menjelaskan tentang kesesatan Sayyid Qutb, Hasan al-Banna. Di antara mereka yang membela Sayyid Qutb, bahkan Abu Zaid rahimahullah ta'ala melakukan pembelaan pada Sayyid Qutb, bahkan membantah Syekh Rabi. Tayyib, sekarang gimana? Tidak boleh kita mengingkari ikhwan muslimun dengan alasan masalah khilafiyah ijtihadiyah. Telah berpendapat di antaranya para ulama kibar, tanyakan kepada mereka. Nah, oleh karena itu ma'asyar al-ikhwan rahimahumullah, kalau seperti ini keadaannya, tidak ada pengingkaran, sedikit saja ada masalah khilaf, sudah tidak mau melihat kepada dalil-dalil. Pokoknya, oh ini kan masalah berselisih para ulama. Ya sudah, tidak boleh ada tahdir padanya. Kalau seperti ini, orang jadi tidak beragama. Tidak akan beragama seorang. Seorang akan menjadi fasik. Nah, oleh karena itu, di antara yang diperingatkan oleh para ulama, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mencari mana yang ringan dari perselisihan. Ya, ada perselisihan yang terjadi, dilihat mana yang lebih ringan, mana yang lebih enak, lalu itu yang dipilih. Ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Nah, berselisih para ulama tentang nikah mut'ah, enak mana ya, halal atau haram? Ashabul hawa mengatakan ya enak halal. Ya saya mengikuti yang halalnya saja. Nah, berselisih para ulama tentang mengambil jalur ihya uttirat antara yang mengharamkan dan menghalalkan, enak mana ya? Ya enak yang mengambil dong. Nah, bisa membuat ma'ahad, nah, seperti disulap dalam sekejap. Tapi seperti ini, nah, kalau seperti ini kan tidak dapat dana dari ihya uttirat. Bangunnya sedikit-sedikit. Kalau dulu dari atau apa-apa itu rumbia, dindingnya pakai dinding bambu. Nah, sekarang alhamdulillah ada perkembangan lah. Nah, ya. Tapi kalau punya dana dari ihya uttirat, tinggal dicatamkan arsitek, gambar, bikin master plan. Gimana letak lokasinya, ini masjidnya, ini turun dana ngalir dalam waktu sekejap. Nah, sekian bulan, sudah jadi. Jadi, markas Asy-Syaikh bin Baz, namanya bagus benar. Asy-Syaikh bin Baz, markas Al-Imam Al-Bukhari, Masya Allah. Al-Imam Al-Bukhari, Jamilur Rahman. Nah, Allah musta'an. Ya dalam waktu sekejap. Ya, sudahlah kan khilaf para ulama. Sudah, jangan ribut. Nah, tidak perlu dipermasalahkan. La haula wala quwwata illa billah. Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, najtanibu aw natruku min qawli ahli al-Iraq khamsan wa min qawli ahli al-Hijaz khamsan. Kita harus meninggalkan dari pendapat penduduk Iraq ada lima hal, dan dari pendapatnya penduduk Hijaz ada lima hal. Dari pendapatnya penduduk Iraq, syurbul muskir, bolehnya meminum khamr yang mabukkan, karena sebagai mereka berpendapat yang tidak boleh diminum itu kalau khamr itu dari perasan anggur, ya, kalau dari perasan kurma, dari perasan jeruk, dari perasan durian boleh. Yang tidak boleh kalau anggur. Ini pendapat sebagian mereka. Walaklu fil fajr, boleh makan walaupun sudah masuk waktu fajar bagi orang yang berpuasa. Ya, dengan alasan khilaf para ulama. Ramadan, pada bulan Ramadan. Wala jum'ah illa fi sab'ati amsar. Tidak ada kewajiban salat Jumat kecuali di 7 kota saja. Selain dari itu Indonesia tidak termasuk. Jadi enggak usah mendirikan salat Jumat. Wa ta'khir salat al-ashr hatta yakuna dhillu kulli shay'in arba'ata amthal. bolehnya mengakhirkan sholat asar sampai bayangan sesuatu itu 4 kali lipat. Dan sebenarnya bayangan seorang sama dengan aslinya, itu menunjukkan maksudnya asar. Tapi mereka mengatakan boleh kalau sudah 4 kali lipat. Ya maghrib itu namanya maghrib, sholat asar namanya, tapi dikerjakan di waktu maghrib. Wal firaru yawm az-zahf, bolehnya lari dari medan pertempuran ketika pertempuran sengit. Dan dari pendapatnya Ahlul Hijaz, istima'ul malahi, bolehnya mendengarkan musik dan nyanyian-nyanyian. Wal jam'u baina sholatain min ghairi udhrin, menjama' dua salat tanpa udhur. Wal mut'atu bin nisa, bolehnya nikah mut'ah dengan para wanita. Wadirhum bidirhamain, wadinar bidinarain, yadan biyadin, bolehnya menukar satu dirham dengan dua dirham, satu dinar dengan dua dinar, riba, mereka boleh. Wa ityanun nisa fi adbarihinna, mendatangi wanita melalui duburnya, padahal ini jelas diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Al-Auza'i ini disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, Al-Hakim Al-Baihaqi. Al-Hakim menyebutkan dalam Ma'rifatul Ulum hadis. Dan para ulama mengatakan man akhadha bi nawadiril ulama kharaja min al-Islam. Siapa yang mengambil hal-hal yang aneh dari para ulama, dia akan keluar dari Islam. Nah, Yahya bin Sa'id al-Qattan mengatakan, "Law anna rajulan 'amila bi kulli rukhsah bi qawli ahli al-Kufa fi an-Nabi wa ahli al-Madinah fi as-sama' wa ahli Makkah fi al-Mut'ah, la kana fasiqan." Kalau seseorang itu akan mengambil setiap yang diberikan keringanan karena masalah khilaf, lalu dia mengambil pendapat Ahlul Kufa dalam masalah bolehnya minum nabil walaupun memabukkan, dan bolehnya penduduk Madinah yang membolehkan mendengarkan nyanyian musik, dan penduduk Makkah yang membolehkan mut'ah, maka orang itu akan menjadi fasik. Ya, jadi fasik. Nah, kalau berwudu pakai nabil, tak pakai air, minum boleh, yang penting bukan dari perasaan anggur, ya, memabukkan. Ketika dia teler, apakah ada seorang alim talibul ilm seperti itu keadaannya? Tambah lagi setelah dia teler dengan musik, dengan alasan bahwa ada yang menghalalkan, tambah lagi dia cari wanita untuk nikahul mut'ah. Nikah mut'ah itu enggak ada syarat, enggak ada wali. Nah, pelacuran, tinggal datang ke tempat pelacuran, alhamdulillah. Naam, tinggal dipilih, kemudian nikahul mut'ah. Saya menikah dengan kamu 3 hari, selesai, tinggalkan. Jadi fasik seorang itu. Nah, maka tidak diperbolehkan seorang itu mengumpulkan mana yang ringan-ringan dari persusian yang terjadi sekarang para ulama. Sulaiman Atin mengatakan, "Law akhadta bi rukhsati kulli alimin aw zallah, kulli alim ijtama'a fika syarru kullu." Kalaulah engkau mengambil keringanan setiap alim atau ketergelinciran seorang alim, maka akan terkumpul badamu semua kejahatan. Terkumpul badamu semua kejahatan. Nah, oleh karena itu ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ketika terjadi perselisihan, apa yang harus kita lakukan? Ya, tak boleh kemudian kita mementahkan permasalahan itu, masalah isi hadiah. Lihat permasalahannya itu apa. Nah, jenis kesalahannya itu bagaimana? Apakah mengeluarkan dari manhaj ahli sunnah atau tidak? Bahas. Nah, kemudian mereka juga menyebarkan syubhat bahwa ihya uttarah itu direkomendasi oleh kibarul ulama. Direkomendasi oleh kibar al-ulama. Nah, seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Nuzaimin, ya, lalu disebutkan yang lainnya. Masyarakat ikhwah rahimakumullah, kita jawab seperti yang telah kita sebutkan, bahwa jawaban para ulama ala hasabis su'al, tergantung pertanyaan yang disampaikan. Nah, tergantung pertanyaan disampaikan. Kalau memang seperti itu pertanyaan, maka para ulama menyampaikan dan menjawab sesuai dengan yang disampaikan kepadanya. Maka yang terpenting dalam hal ini adalah mereka ketika bertanya, apakah mereka bertanya sesuai dengan hakikat yang ada atau tidak. Nah, kalau jawab pertanyaan tidak tepat, ya tidak akan menghasilkan jawaban yang semestinya yang sesuai dengan wakil dan kondisi yang ada. Nah, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fahmus su'al nisful jawab. Memahami soal, pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Penting memahami pertanyaan itu. Nah, sehingga para ulama, mereka menjawab karena itulah yang disampaikan kepada mereka. Sekarang harus ditanya, apa yang kalian sampaikan ketika kalian menyampaikan tentang jami'iyah tu'iyah turat kepada Syekh bin Baz? Ya, pertanyaan, bentuk pertanyaannya itu bagaimana? Kegiatan yang kalian sampaikan itu apa saja? Di situ kita akan melihat, ya, apakah mungkin Syekh bin Baz akan memberi rekomendasi kalau mereka menyampaikan masalah demokrasi. Apakah mungkin Syekh bin Baz akan merekomendasi mereka kalau mereka menyebutkan masalah bayat yang ada di tengah-tengah Ihya' Turat? Apakah mungkin Syekh bin Baz akan merekomendasi mereka kalau mereka menyebutkan bahwa Syekh-Syekh yang mereka panggil itu dari kalangan Takfiriyun? Tidak mungkin kita akan berburuk sangka kepada Syekh bin Baz. Nah, sama sekali tidak. Kita mengetahui mauqif Syekh bin Baz dalam menyikapi mereka. La Usama bin Laden saja dikatakan mufsid fil ardh. Nah, ya, kalau kemudian mereka bertanya, dan kami mendatangkan para masyayikh, ya, dari berbagai negara, seperti dari Mesir kami mendatangkan Asy-Syaikh Fadilatul Syaikh Muhammad bin Hassan yang mengatakan Usama bin Laden batal. Nah, pahlawan. Nah, itu lain lagi, ya, lain lagi jawaban dari Syekh bin Baz. Nah, tapi mereka mengatakan, ya, masa Syekh bin Baz tidak tahu? Nah, padahal Ihya' Turat itu kan jam'iyah yang masyhur. Nah, masa beliau tidak tahu? Ya, jawab, katakan kepada mereka, apakah mesti Syekh bin Baz harus tahu? Setiap yang masyhur, apakah harus diketahui oleh Syekh bin Baz? Kemungkinan tidak tahu itu besar. Nah, karena ya tergantung yang sampai kepada beliau itu apa. Nah, ini juga termasuk syubhat yang mereka lontarkan. Nah, Sulaiman alaihissalam, Sulaiman bin Daud alaihissalam, yang diberikan kerajaan yang demikian luasnya, yang tidak pernah diberikan pada seorang pun di dunia ini, kerajaan yang mencakup jin dan manusia. Nah, beliau tidak tahu bahwa di negeri Saba itu ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Siapa yang mengabarkan kepada beliau? Seekor makhluk kecil, burung hud-hud. Nah, burung, ya, kalau istilah mereka, burung ini faqihul waqi'. Sulaiman alaihissalam tidak mengerti fiqhul waqi'. Nah, ya, kalau istilah mereka, istilah yang berhamdulillah. Ya, tidak mesti kalau seorang punya kekuasaan yang luas demikian harus mengetahui setiap perkara walaupun itu masyhur. Kadang-kadang seorang itu, subhanallah, tertinggal satu masalah, dua masalah, atau bahkan mungkin lebih dari sekian masalah. Mereka tidak tahu. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala tidak mengerti tentang keadaan Abul A'la Al-Maududi. Padahal dia dikenal sebagai tokoh, ya, di kalangan umat Islam. Sampai beliau bertanya kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Badkhali rahimahullah ta'ala. Nah, menunjukkan bahwa kadang-kadang seorang tidak mengetahui. Ya, maka Syekh menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan disampaikan kepada beliau. Nah, berbeda dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang memang telah sampai kepada beliau berita-berita tentang Ihya Uttarat dan cabang-cabangnya. Nah, mereka berusaha untuk mengambil rekomendasi dari Syekh Al-Albani, namun mereka tidak berhasil. Ya, mereka pulang dengan dua sepatu mereka dalam keadaan tidak mendapatkan hasil dari Syekh Al-Albani. Berusaha mereka itu terbukti dari kaset-kaset majlis seorang dari Yaman datang, tulisan Ihya Uttarat yang ada di Yaman datang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi dia pintar juga, datang Syekh Mubil menyampaikan salam kepada antum Syekh. Nah, sebut Syekh Mubil ya, biar yakni kelihatan ya, kami ada jam'iyah namanya Jam'iyatul Hikmah. Jam'iyatul Hikmah ini ma'ruf Ihya Uttarat di Yaman ya, kami menyampaikan kegiatan-kegiatan jam'iyah ini. Panjang lebar orang kegiatan kami dari sisi ini, dari tahqiq, mahfudzat, apal uwes, panjang betul disebutkan dalam kita menjalin ukhuwah itu. Pertanyaan yang panjang sekali. Naam ya, maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau pun menjawab bahwa jam'iyah yang mana saja selama itu dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah Sahih, maka tidak ada celah untuk mengingkari jam'iyah tersebut. Tapi saya ingin bertanya, apakah jam'iyah ini, tentunya jam'iyah ini mengumpulkan harta ya. Ketika jam'iyah ini mengumpulkan harta, hartanya dikumpulkan di mana? Di bank. Apakah mereka tidak punya badan khusus untuk menyimpan uang? Tidak punya, dikumpulkan di bank. Ya, tentunya akan mengambil fawaid. Ya, kata Syekh Al-Albani, kalau begitu proyeknya batal semua. Tidak dapat rekomendasi. Nah, Allahul Musta'an. Sampai meninggal Syekh Al-Albani dalam keadaan beliau sepakat dengan Syekh Mukbir dan tidak sepakat dengan Ihya Uttarat. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita melihat perselisihan yang terjadi, jangan selalu yang dilihat itu adalah pendapat-pendapat para ulama yang merekomendasi. Nah, ini baru dimunculkan oleh Firanda, itu sudah lama. Syekh Mubin sudah menjawab itu. Kata beliau, para ulama kita ala fadil, mereka ini datang lalu kemudian menggambarkan yang baik-baiknya. Siapa yang mengingkari, kata Syekh? Ya, siapa yang mengingkari seorang memberikan harta kepada anak yatim? Siapa yang mengingkari ini amalan saleh baik? Siapa yang mengingkari masalah hafrul abar, kalian sumur atau yang semisalnya? Tidak ada yang mengingkari. Tapi yang diingkari adalah apa yang dilakukan oleh Ihya Uttarat ketika mereka menyebarkan bid'ah dan hizbiyah dan memecah belah kaum muslimin, khususnya salafiyin, ahlus sunnah di berbagai negeri. Ini yang diingkar oleh para ulama. Mereka datang tidak hanya sekedar membawa dinar, membawa harta, membawa fulus, tidak, tapi membawa pemikiran. Nah, sehingga jangan seorang itu selalu mencari yang mudah. Kita pun lihat ada dalilnya enggak, para ulama yang mentahdir itu membangun ucapan mereka di atas hujah atau tidak. Nah, yang paling terakhir yang sekarang ini mereka jadikan sebagai senjata berlindung di balik para ulama tentang bolehnya menerima dana dari Ihya Uttarat adalah fatwa Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Mungkin kita mendengarkan beberapa tahun yang lalu Syekh Ibrahim datang lalu kemudian mereka bertanya seputar permasalahan Ihya Uttarat dan orang-orang yang mentahdir dari Ihya Uttarat. Walhasil jawaban dari Syekh Ibrahim hafizahullah ta'ala mengingkari orang-orang yang mentahdir dari orang-orang yang mengambil dana dari Ihya Uttarat. Dan Syekh menjelaskan bahwa yang datang itu adalah para pedagang. Orang-orang Ihya Uttarat itu adalah para pedagang. Baik. Kalau pedagang ya Syekh, kita tidak akan mengingkari. Kalau sekedar berdagang, kita tidak akan mengingkari. Kalau sekedar mau berderma, silakan. Ada yang mau berderma dari kalangan sufi, ngasih terus pergi, gak jadi soal. Nah, jadi bukan yang kita ingkari itu sekedar memberi dana, tidak, tapi efeknya, dampaknya, asarnya yang kita ingkari. Datangnya mereka itu ya dari Kuwait kemudian turun ke tempat-tempat di mana mereka memberikan dana, itu bukan hanya sekedar memberi dana, tapi ada asar di balik itu semua. Akan kita jelaskan nanti asarnya. Orang-orang dianggap mereka itu muslimin datang memberikan, bukan hanya sekedar beri balik pulang, tidak, ada obrolan, ada obrolan. Nah, Jamal Haddad dahulu, kalau sekarang saya tidak tahu. Nah, itu datang sini, itu bukan sekedar datang kemudian pergi, ada obrolan dulu. Nah, cerita tentang Syekh Rabi, menjelaskan Syekh Rabi. Ya, apa itu Syekh Rabi? Ketika dia datang ke Kuwait melihat bangunan-bangunan Ihya Al-Qura, dia berbangga dengan itu. Lalu pulang justru mentahlil Ihya Al-Qura. Mana jadi jelekkan kedengarannya. Ya. Yang mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini itu gimana? Apa sudah ngasih dana? Kalau para pedagang saja ngasih terus pergi, sudah selesailah. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada asal. Siapa yang mendatangkan Abdurrahman Abdul Khalid Indonesia? Hah? Siapa? Siapa yang menampung Abdurrahman Abdul Khalid ketika ke Indonesia? Ali Irsyad Tengaran, yang waktu itu dipimpin oleh Yusuf Uthman Ba'isa. Nah, membela Yusuf Al-Qardawi, persaksian Ustaz Muhammad yang hadir ketika itu, dan ada para ustaz yang lain yang hadir. Nah, siapa mendatangkan? Kedatangan Abdurrahman Abdul Khalid ke Indonesia seakan-akan dia yang menggunting pita perpecahan yang terjadi di Indonesia ini. Nah, peresmian bahwa Indonesia telah resmi termasuk negara yang berhasil dipecahkan antara salafiyin. Allah musta'an. Yang seperti ini harus dilupakan. Nah, sudah, lupakan masa yang lalu. Kalau kemudian ada pernyataan rujuk ilal haq, baru kita mengatakan mari kita membuka lembaran baru. Iya kan? Tapi kalau sampai sekarang berbangga dengan itu, tidak ada pernyataan rujuk sama sekali. Nah, sesuatu yang dilakukan di hadapan umum pun, maka harus pernyataan rujuk itu dilakukan di hadapan umum. Kata mereka, ya, kalian juga, bukankah kalian juga telah melakukan kesalahan fatal? Kapan itu? Pada zaman Laskar Jihad. Nah, ini juga syubhat yang mereka sering menyebarkan. Kalian itu juga salah. Kalian juga menempuh cara-cara ikhwan muslimin. Nah, mereka istilahkan dengan orang-orang LJ. Ya, kalau orang-orangnya mereka itu LJ. Nah, kalian dari Laskar Jihad LJ. Nah, Allah musta'an. Kalian juga salah. Kalian juga menyimpang. Kita menyatakan dengan penuh ketegaran bahwa al-jihad pada masa-masa awalnya walhamdulillah berjalan di atas syarak. Dan kita telah meminta fatwa para ulama. Para ulama telah memfatwakan tentang disyariatkannya jihad. Di antaranya Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Syekh Rabi' bin Hadal Nukhali, Syekh Muqbil. Naam, Syekh Muqbil dalam satu kaset. Ketika itu anak masih di Yaman. Sampai pada hari Jumat di Masjidul Khair, setelah sholat Jumat, itu orang ramai. Ya, syarif fatwa Syekh Muqbil an jihad fi Indonesia, jihad fi Indonesia, itu ramai. Nah, mereka menyebarkan kaset itu. Walhasil bahwa kita berpegang kepada fatwa ulama, walhamdulillah memberikan barakah. Ya. Tapi kemudian berjalan ada pertimbangan pada para ulama, ya, ditambah lagi adanya orang-orang yang terpengaruh dengan para politikus, naam, ya, para tikus-tikus politik, nah, terpengaruh, terus terbawa, sampai akhirnya tanpa terasa bahwa tidak sedikit dari kita yang terjerumus dalam kesesatan, tidak sedikit dari kita yang terjerumus dalam kesalahan, tergelinciran, nah, sampai kemudian kita sadar bahwa ternyata apa yang kita amalkan selama ini batil. Apa yang kita amalkan selama ini menempuh cara-cara al-ikhwanul muslimun, naam, bahkan hendak menegakkan negara di dalam negara yang sudah ada. Nah, kita mengakui itu semua. Dan kita mengakui bahwa itu kesalahan. Dan kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di majlis ini saja, sudah berkali-kali. Masih saja diungkit-ungkit oleh mereka. LJ, subhanallah. At-ta'ibu minal zambi kanan la zambala. Orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang tidak berdosa. Nah, kenapa diungkit-ungkit? Ya, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua yang namanya manusia bersalah. Yang sebaik-baik dari mereka yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menyatakan, dan kita menyatakan salah. Kita telah tergelincir. Terlalu jauh kita meninggalkan manhaj al-sunnah pada waktu itu. Dan termasuk di antara bentuk pengakuan kesalahan kita adalah kita meninggalkan, membubarkan laskar jihad. Kalau kita masih menyangka bahwa itu adalah kebenaran, nah, mungkin di antara kita sudah ada yang menjadi teman-temannya Imam Samudra. Nah, mungkin di antara kita terus bertambah, ya, orang-orang yang masuk penjara atau yang semisalnya. Nah, kita bubarkan karena kita mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Dan tidak perlu kita marah-marah. Walhamdulillah. Ya, telah bersalah Nabiullah Adam alaihissalam. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin fataba alaih. Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Lalu untuk apa kemudian, ya, mereka menyebarkan hal-hal yang seperti ini? Nah, masih menuduh juga sebagian di antara yang dituduh khawarij, dituduh teroris dan lain sebagainya, memikirkan pemilihan khawarij. Halah, sudah, tinggalkan. Nah, tapi kalian juga masih mengungkit-ungkit kami tentang ihtiraf. Apakah kalian bertaubat? Nah, itu yang jadi masalah. Apakah kalian bertaubat? Yang sampai kepada kami bukan taubat, bukan pernyataan kesalahan, pembelaan tentang ihtiraf. Yang nampakkan itu. Nah, ketika Firanda berhasil mengeluarkan buku sesatnya, nah, buku sesat, habis. Nah, tidak sepantasnya diperjualbelikan. Hartanya yang dijual itu haram. Nah, menyebarkan kesesatan, talbis ala al-ummah. Allahumma musta'an. Lalu kemudian, senangnya mereka direkomendasi Al-Ustaz Ahmad Faiz. Kasih rekomendasi. Nah, merasa punya angin dengan ini. Wallahul musta'an. Tambah lagi yang lain. Sehingga tahdir para ulama itu dimentahkan begitu saja. Tanpa melihat jenis-jenis kesalahan sudah. Naam, Syekh Ibrahim Al-Khaili mengatakan di dalam nasihatnya itu, ya naam, mereka punya kesalahan-kesalahan. Kami mengetahui itu. Tapi Syekh Ibrahim, barakallahu fiik, hafizakallah, tolong sebutkan jenis-jenis kesalahan yang mereka jatuh ke dalamnya. Tolong sebutkan. Nah, yang engkau ketahui dari kesalahan-kesalahan ihya' turab, karena disebutkan secara global, mereka mempunyai kesalahan-kesalahan. Tolong sebutkan kesalahan itu. Nah, baru kita akan mengetahui bahwa apakah kesalahan itu kesalahan biasa, ya, atau kesalahan yang sifatnya prinsipil. Nah, kepada Syekh Ibrahim, lalu kemudian naam, berlagak seperti orang yang polos gitu. Kalau kami punya salah, Syekh, tolong nasihati kami. Menunjukkan bahwa mereka itu mau dinasihati. Berubah enggak sampai sekarang? Berubah. Tidak ada perubahan sama sekali. Muftinya masih Abdul Rahman Abdul Khaluk. Masih sampai sekarang. Nah, semakin bertambah hari, bahkan semakin nampak, semakin jelas, semakin jauhnya mereka dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah, nah ya, sekarang lihat jenis kesalahan itu, sebutkan satu persatu. Kalau engkau mengetahui, wahai Syekh Ibrahim, tolong sebutkan kepada kami, lalu kemudian jelaskan kepada kami bahwa ini bukan permasalahan yang harus kita permasalahkan. Masalah bai'at, masalah wala' kepada takfiriyun, ya, masalah menyanjung Muhammad Surur Zainul Abidin, Sayyid Qutub, na'am, ya, dan mengatakan ulama'ul azhar itu mu'tazilun, dan yang lainnya. Sudah kita menyampaikan permasalahan gambar, ini hukum tersendiri, ya. Nah, mungkin mereka yang berpikir, kalau masalah gambar kan ada para ulama yang boleh. Tapi kita sampingkan itu. Tapi yang kita bahas adalah perkara-perkara yang sifatnya prinsip. Nah, masalah tauhidul hakimiyah, jelaskan. Ya. Baru kemudian setelah itu, baru kita menghukumi, menegaskan hukuman pada mereka. Nah, mereka juga mengatakan bahwa Ihya'ut Turats itu bukan dari kalangan kibarul ulama, bukan para ulama yang senior. Ya, berarti kalau bukan senior, junior itu. Nah, ya subhanallah. Ya, sampai kata Abdullah Taslim, na'am, dia mengatakan, adapun tentang Syekh Rabi' bin Hadi, semoga Allah Azza wa Jal menjaganya, beliau tidak termasuk ulama yang paling senior di Saudi. Karena ulama-ulama lain yang lebih tua dan lebih lama belajar dibanding beliau, banyak di Saudi. Nah, subhanallah. Terus diberi beberapa contoh. Termasuk yang disebutkan Syekh Saleh Al-Syeikh. Padahal Syekh Saleh Al-Syeikh ini jauh lebih muda, jauh mudanya dibandingkan Syekh Rabi'. Lalu penilaian senior itu dari sisi mana sih? Apakah Abdullah Taslim pernah melihat Syekh Rabi'? Hah? Pernah enggak ya? Nah, apakah Abdullah Taslim itu pernah melihat rekomendasi para ulama kepada Syekh Rabi'? Nah, sampai mengatakan tidak termasuk ulama paling senior, yakni senior tapi bukan palingnya. Nah, ya subhanallah. Nah, makanya kita jelaskan bahwa la ya'rifu fadla min dhil fadli illa dhawu. Tidak ada yang mengetahui satu keutamaan dari orang-orang punya keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan itu juga. Kalau Abdullah Taslim menilai Syekh Rabi', nah itu tidak sepantasnya. Nah. Syekh Mubil rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan di hadapan kita dalam majelisnya, kalian ini ya ikhwan, kalau pulang ke kampung-kampung kalian, itu orang-orang awam akan menilai kalian seperti Syekhul Islam. Ya. Seperti Syekhul Islam. Betul. Nah, bermodalkan belajar sedikit dari Jannas pada zaman itu. Pulang setahun, dua tahun, tiga tahun. Pulang. Ngisi. Qala Allah, qala Rasulullah. Padahal cuma itu yang dihafal. Qala Allah, qala Rasulullah. Orang-orang itu. Nah, mungkin beliau ini sekretarisnya Syekh Mukbil. Nah, tangan kanannya Syekh Mukbil kan ini orang. Mereka ini dihafal kutubu sitah ini. Hafal Bukhari Muslim ini. Nah, seperti orang awam ya, seperti itu keadaannya. Satu hal yang biasa di, kalau disebut itu, ya, kalau istilahnya orang Ambon, paling-paling-paling. ini pakai paling semua. Nah, paling jago, paling ini, padahal biasa-biasa aja. Ya seperti itu orang awam. Artinya, orang awam tidak bisa menilai orang yang punya keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan itu juga. Siapa yang menilai si fulan alim? Kecuali mereka dari kalangan ulama. Nah, kalau orang awam, oh begitu banyak yang dijuluki para ulama sekarang ini. Ya. Nah, alim fulan, guru fulan, syekh fulan, syekh fulan. Semuanya dijuluki para ulama. Maka siapa yang lebih berhak untuk menilai siapa itu Syekh Rabi? Ya. Kecuali yang punya keutamaan ilmu itu pula. Para ulama. Nah, saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar di sini tentang pujian para ulama tentang Syekh Rabi. Nah, pujian Syekh bin Baz, pujian Syekh Muzaimin, pujian Syekh Muqbil, pujian Al-Hasim, pujian para ulama Ahmad bin Yahya Najmi, Salih Fauzan, dan yang lainnya. Nah, tapi kan dia tidak ngajar di haram. Kalau Syekh Ibrahim kan ngajar di Masjid Nabawi, punya kursi. Ya, ya subhanallah. Apakah karena tidak ngajarnya di haram itu menunjukkan bahwa dia bukan paling senior ataukah senior? Nah, satu faedah yang pernah kita dapat, ya, ketika kita sedang duduk bersama Syekh Rabi, tiba-tiba datang orang tua. Nah, Al-Banna, kalau enggak salah namanya Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Banna. Nah, beliau tua sekali, subhanallah, memanggil Syekh Rabi itu ya waladi. Manggil Syekh Rabi ya waladi. Nah, wahai anakku, bersama dua orang yang bersama beliau, kemudian duduk di situ. Di antara yang disampaikan Syekh Al-Banna ini, dia menyampaikan kepada Syekh Rabi, coba sempatkan waktu antum untuk mengisi di haram, Masjidul Haram di Mekah, sempatkan waktu. Nah, kata Syekh Rabi, Allah, ya anak sakit, gak bisa. Apa faedah yang bisa kita ambil? Syekh Rabi sudah diberikan persiapan kursi kalau mengajar. Tuh. Cuman beliau yang iktidar. Beliau yang iktidar. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama mengakui keilmuan Syekh Rabi. Yang tidak perlu jauh-jauh lah, tanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, apa pendapat beliau tentang Syekh Rabi, terkhusus dalam perkara al-jahh wa ta'dil, ketika menilai orang per orang. Apa penilaiannya? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika ada seorang yang bertanya kepada Syekh Al-Albani tentang dua orang, Syekh Muqbil dan Syekh Rabi, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang, yakni ada sebagian orang yang merendahkan kedudukan kedua orang ini? Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, orang tersebut ada dua kemungkinan, yang jahil atau sahibu hawa. Apakah dia jahil atau dia pengekor hawa nafsu? Nah, apakah dia jahil atau dia pengekor hawa nafsu? Saya tidak menyangka kalau Abdullah bin Taslim termasuk yang jahil. Nah, ya, Asy-Syaikh Al-Albani ditanya tentang Syekh Rabi, apa kata beliau? Asy-Syaikh Rabi pada zaman sekarang ini beliau termasuk di antara hamilul liwa' al-jahh wa ta'dil, yang membawa bendera al-jahh wa ta'dil pada zaman sekarang ini. Nah, Syekh Al-Albani mujaddid pada zaman ini, dia yang merekomendasi Asy-Syaikh Rabi, belum lagi tazkiyah-tazkiyah yang lainnya. Alhasil ma'asyirat akhwa rahimahumullah, subuhat-subuhat sepele yang seperti ini, nah, itu mereka berusaha untuk, ya, mementahkan jahat dengan mengatakan bahwa itu kan bukan dari kibarul ulama. Sama seperti Abu Nidah, itu kan kita membutuhkan kibar, itu kan bukan kibarul ulama. Allahu musta'an. Ya. Akhirnya sudah tidak lagi melihat kepada gadis. Nah, Firanda juga mengatakan, bukankah secara naluri sangat wajar jika seorang salafi memilih para ulama yang lebih senior, juga lebih banyak jumlahnya untuk dijadikan tempat bertanya dan bersandar. Bahwa Firanda dalam permasalahan naluri. Kayaknya naluri, hebat betul. Nah, seakan-akan dia yang punya naluri salafi. Sahabi tidak punya naluri ketika menghukumi ihya uttarat. Itu sebenarnya Syekh Ubay tidak punya naluri, Syekh Luqman tidak punya naluri, yang punya naluri Firanda. Dalil apa itu? Hah? Hujah apa itu? Lalu tambah lagi apa lagi lebih banyak jumlahnya? La haula wala quwwata illa billah. Jangan masukkan masalah demokrasi dalam urusan khilafiyah yang terjadi. Ini demokrasi ini lebih banyak jumlahnya. Nah, ya, terjadi khilaf. Ini dalam urusan fikih saja. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Berpendapat jumhur ulama demikian. Yang menyelisihi jumhur ulama berpendapat lain. Apakah harus kita memegang pendapat jumhur ulama dengan alasan bahwa jumlah mereka lebih banyak? Tentunya tidak. Harus dikembalikan kepada dalil. Beda kalau sepakat para ulama. Tapi kalau khilaf, harus dikembalikan kepada dalil. Mana yang rajih? Nah, kalau yang rajih itu adalah pendapat yang menyelisih jumhur, harus kita mengatakan ini pendapat yang lebih rajih, walaupun menyelisih jumhur ulama. Nah, maka mengatakan bahwa pendapat para ulama yang merekomendasi itu lebih banyak, lalu kemudian itu dijadikan sebagai hujah, ini sama sekali bukan dalil. Nah, coba lihat ya kawan. Mereka menghindar untuk membahas permasalahan-permasalahan detail secara ilmiah lebih banyak jumlahnya. Sekarang anggap lebih banyak jumlahnya. Tapi lebih banyak jumlahnya itu benar-benar hakiki atau tidak? Lihat rekomendasi Syekh Bin Baz. Karena pertanyaannya tidak menyentuh prinsip yang dimiliki Ihya Uttarat. Batal. Lihat rekomendasi Syekh Uthaimin, pujiannya kitab-kitab cetakan Ihya Uttarat atau yang semisalnya, batal. Nah, ya, sehingga kalau kita perhatikan, ya, tidak ada yang merekomendasi para ulama dari kalangan para ulama. Nah, kecuali mereka-mereka yang tidak mengetahui gambaran secara hak tentang hakikat Ihya Uttarat secara mendalam. Nah, sayang sekali tidak disampaikan pada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika beliau datang ke Indonesia. Nah, makanya beliau mengatakan kalau Ahlus Sunnah itu kuat, siapapun yang datang untuk memberikan, betulkah tidak memberikan pengaruh? Nah, insyaAllah kita lanjutkan ba'dal asr. Setelah kita melaksanakan sholat al-asr sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillah. Thank you.